Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Ugala karya Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullah, masih dalam bab karahiyatut talawun fil widad bainal mutaakhiyain, dibencinya orang itu berubah-berubah dalam sikapnya terhadap saudaranya dalam pertemanan. Qala rahimahullah amba'ana Muhammad ibn Abi Ali al-Khalladi qala haddathana Ahmad ibn Muhammad ibn Bakar al-Amnawi an Hisham ibn Abdul Malik ibn Imran al-Yazani qala al-Muqanna' al-Kindi, disebutkan oleh al-Muqanna' al-Kindi, ublur rijal idza aratta ikha'ahum wa tawassamanna umurahum wa tafaqqadi. Uji orang itu kalau kamu ingin berteman atau bersaudara dengannya, menjalin ukhuwah, ublu, yani ujilah dia untuk kamu tahu siapa dia, pantas tidak untuk kamu dekat dan berteman dengannya. Wa tawassamanna umurahum, dan juga perhatikan seperti apa mereka ini. Wa tafaqqadi, jelilah dalam mengamati mereka. Ini berubah tidak saat kamu susah, saat kamu senang, saat kamu di atas, saat kamu di bawah, saat kamu sulit, saat kamu, bagaimana dia? Teruji teman dari situ, sikap dia kepadamu berubah atau tidak. Fa idza dhafirta bidhil lubabati wattuqa fabihil yadain qarira ainin fashdudi. Kalau kamu mendapati dia orang yang berakal, bertakwa, dan itu menyejukkan pandanganmu, ini membuat kamu senang, qarira ainin fashdudi, dan bahagialah kamu jika mendapatkan orang yang seperti itu, pegang erat-erat. Kalau memang dia kamu dapati dalam ujian, teruji dia berakal, gak mudah terpengaruh, tidak mudah berubah, orang yang bertakwa, takut kepada Allah dalam bermuamalah denganmu, tidak akan berbuat zalim, tidak akan khianat, karena ada yang dia takuti. Wa mata yazillu wala muhalata zallatan fa'ala akhika bifadli ra'yika fardudi. Teman kalau yang semacam itu, kalau suatu saat tergelincir, wala muhalah, dan itu enggak bisa dielakkan, namanya manusia, pasti suatu saat dia tergelincir, maka dengan keutamaanmu benahi dia untuk kembali. Ini nasihati, dibenahi dengan baik. Itaqillah, kamu salah, enggak benar seperti ini, benahi. Wa idzal khana naqadhal huba fi mawdhi'in wa ra'aita ahla taishi qamu faq'udi. Dan kalau kamu mendapati kejelekan telah melepas tali pengikat ikatan pakaian bawahmu, artinya semacam sarung atau yang lain, dan itu ada ikatannya seperti sabuk. Kalau dilepas tentunya akan tampak auratmu. Yang dimaksud kalau ada yang semacam itu ingin membongkar aibmu, mengacak-ngacak kejelekan yang ada padamu, dan kamu dapati ahlu toish, orang yang sudah tidak terukur, tidak lagi terbimbing dengan akal pikirannya, toish, ngawur, serampangan, toish, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, sudah sesuatu yang enggak makgul, tidak lagi sesuai dengan naluri dan akal pikiran yang baik. Kalau mereka berdiri, maka kamu duduklah, artinya kamu jangan layani. Kalau merekanya ingin merusak kehormatanmu, dia bongkar aibmu, dan itu dengan menggunakan cara-cara toish, cara-cara murahan dan rendahan, fakudi, kamu jangan layani. Karena kalau kamu layani, kamu akan seperti mereka, sama sebanding dengan toishnya mereka. Nah, jangan kamu ikuti, jangan kamu layani. Ala kulli hal, nasihat muqanna', intinya orang itu diuji bagaimana dalam pertemanan, berubah atau tidak, setiakah dengan temannya atau seperti apa. Saat ada perubahan akan tampak di situ. Saat dulunya ya dia di atas, sangat berkecukupan, semua mendekat, semua baik sama dia, menghormati dia, begitu dia jatuh, mungkin ekonominya sedang sulit, semua pada lari meninggalkan dan menjauhi dia. Teruji dia bukan teman-teman yang baik. Qala akhbarana Abdullah ibn Quhtubah, qala haddathana Muhammad ibn Sabbah, qala haddathana al-Walid anil Auza'i an Yahya ibn Abi Kathir, qala Sulaiman ibn Dawud libnihi, ya bunayya alaika bil habibil awwali fa innal akhir la ya'diluh. Di sebutkan oleh Imam Yahya ibn Abi Kathir, Yahya ibn Abi Kathir ini di athar beliau yang ma'ruf menyebutkan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapati dengan santai-santai, dengan enak-enakan. Artinya nasihat dari beliau, talibul ilm, orang yang ingin belajar dan menuntut ilmu, maka dia harus mempersiapkan diri untuk hal-hal yang ya mungkin pahit dan sulit dia dapati. Nah, kalau kamu ingin santai, mantai, enak, nyaman semuanya seperti yang kamu inginkan, kamu gak akan dapati itu ilmu. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Dan itu sesuai dengan qaulul hukama, ucapan para hukama, orang-orang hakim yang faham hikmah, mereka katakan idza kanatin nufusu kibaron ta'ibat fi muradihal ajsadu, kalau jiwa itu besar kemauannya yang dia inginkan, ta'ibat fi muradihal ajsadu, untuk meraih itu jasadnya akan capek. Artinya sebanding gitu. Kalau yang kamu inginkan besar, ya gampangannya hatta dalam urusan dunia, kamu ingin keuntungan besar. Sekarang penghasilan kamu taruhlah sehari berapa misalnya, 100 ribu taruh. Kamu ingin ana harus dapat satu hari 500 ribu. Kalau dengan tenaga dan cara yang kamu lakukan sekarang, ya gak akan bisa kamu peroleh. Kamu ingin itu besar keinginanmu, jasadmu harus menjadi korban, capek, harus berkorban. Ya berarti kamu gak boleh tidur, harus terkurangi waktu istirahatmu, lebih banyak kamu harus ngelembur dan seterusnya. Begitu yang lainnya. Kalau besar apa yang kamu inginkan, tinggi yang kamu cita-citakan, untuk mencapai itu jasadmu harus capek. Itu sebagai imbalannya. Ala kulli hal, itu yang beliau sebutkan. Kembali kepada Yahya bin Abi Katsir, beliau riwayatkan, mungkin ini dari Isra'iliyat atau semacam itu, tapi hikmah kandungan isinya, bahwa Sulaiman ibn Dawud alaihissalam pernah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, alaika bil habibil awwali, pegangi olehmu, yakni pertahankan olehmu al habibil awwal, orang yang mencintai kamu pertama, yakni teman lama kamu yang pertama kamu kenal, yang ada hubungan persaudaraan baik, pertemanan baik antara kamu dengan dia. Nah, itu kamu pertahankan, jaga baik-baik. Fa innal akhir la ya'diluh, karena yang selain dia atau yang di bawahnya, kalau kamu dapati yang berikut-berikutnya, itu enggak akan membandingi, enggak akan sama seperti itu, enggak akan kamu dapati orang yang seperti itu, sulit kamu peroleh orang yang seperti itu. Ya mungkin di, yang jelas ini secara umum saja, enggak mutlak, tapi ya keumumannya seperti itu. Orang kalau itu yang dia dapati pertama, ya itu yang paling erat hubungannya dengan kamu, yang paling kenal kamu, paling tahu, paling ngerti, dan teruji karena lama al-habibil awwal, tentu melewati proses tadi, tilak cobaan, saat kamu di atas, saat kamu di bawah, saat kamu sulit, saat kamu susah, saat kamu senang, saat kamu begini begitu, dia tetap gak berubah, tetap menjadi teman baikmu, tetap bernasehat kepadamu, tetap dia gak peduli kondisi kamu saat susah, saat senang, saat berkecukupan, saat kekurangan, tidak merubah. Semua itu tidak membuat dia talawun, berubah-ubah sikap, hanya menjauh, merenggang kepada, enggak. Artinya itu yang pantas kamu pertahankan. Karena kalau yang lain belum teruji, fa innal akhir la ya'dilu. Ya mungkin sekarang kamu tahu, oh, masya Allah fulan ini begini begitu. Ya belum teruji saja. Ya sekarang kamu tahu gitu, kan belum melewati cobaan dan ujian yang berbagai macam dengan kamu. Tidak seperti yang pertama tadi. Kalau itu disebutkan begitu, penyair, cuman lebih bentuknya lebih spesifik, ya sama walaupun tidak secara mutlak, tapi maknanya serupa dengan ini. Dia bicara tentang istri, di mana dia katakan setelah menjalani proses nikah dengan yang kedua, yang ketiga, dia tahu seluk-beluknya rumah tangga, bagaimana dengan fulanah yang kedua, bagaimana dengan alanah yang ketiga, mungkin yang keempat, kelima, dan seterusnya. Dia menyimpulkan setelah perjalanan panjang dari kehidupannya, dia katakan, wa mal hubbu illa lil habibil awwali. Cinta itu enggak ada seperti cinta pertama, artinya dengan istri yang pertama. Ya, karena mungkin dia memulai itu dari saat dia susah membangun rumah tangga dengan istri pertamanya, saat dia sulit, saat dia begini begitu. Ini hamba Allah sabar, istri pertamanya ini ibu dari anak-anaknya. Ya bersama dia ini itu. Mungkin yang berikutnya, misalnya kalaupun baik dan taat, ya saat dia sudah sukses, sudah jadi orang istilahnya, dia gak tahu prosesnya sulitnya seperti apa, jatuh bangun saat dulu. Itu yang ada yang tahu yang pertama, hasil dari pengalaman dia mungkin, sehingga dia katakan itu, wa mal hubbu illa lil habibil awwali. Cinta gak akan ada yang bisa menyamakan seperti cinta kepada yang pertama. Ala kulli hal, itu ucapan manusia dan berangkat dari pengalaman saja atau hikmah mereka. Qala wa amba'ana Muhammad ibn Sa'id al-Qazzaz qala haddathana Ahmad ibn Bakar ibn Saif qala haddathani Muhammad ibn al-Husain qala kana a'rabi bil-Kufah. Ada seorang badui a'rabi di Kufah. Wa kana lahu shadiq, dia punya teman sahib. Wa kana yudhiru lahu mawadda wa nasiha, dan ya selama mulai dia kenal menampakkan si teman ini cinta, senang kepada dia. Ya, kalau ada apa-apa dia menasihati, ngasih masukan yang baik, ini advice dariku begini begitu. Fattakhadahul a'rabi min udadihi lisyada'idi idza hazab al-a'rabiyya amr. Maka melihat seperti itu, ini orang khoyir berarti, masya Allah, ngasih masukan, ya nasihat, ya begitulah. Nah, menampakkan kecintaan, maka si badui ini, a'rabi ini, menganggap ini orang bisa jadi sandaran dia saat suatu ketika nanti dia butuh kepadanya. Sampai suatu saat betul si badui a'rabi ini menghadapi masalah besar. Fa'atahu, gak ingat dengan ini sahib tadi ini, dia yang suka ngasih masukan, ngasih nasihat, menampakkan cinta persaudaraan sahib, berarti kan ada kedekatan, ada hubungan persaudaraan ini, ya dia berharap dapat bantuan dan ini. Fawajadahu ba'idan mimma kana yudhiru lil a'rabi, tapi ternyata tidak seperti yang dia kira. Dia dapati jauh sekali, enggak seperti yang dia tampakkan selama ini. Kalau sudah saatnya si teman ini butuh bantuan, saatnya sahib ini butuh, betul-betul butuh tenagamu atau bantuanmu, ternyata dia menjauh, menghindar. Fa'ansha'ayakul, maka si badui ini kecewa berat, dan dia ucapkan bait-bait ini. Idza kana wuddul mar'i laisa bizaidin ala marhaban au kaifa anta wa haluka. Kalau kecintaan seseorang kepadamu tidak lebih dari sekedar sapaan-sapaan ini, ketemu, ahlan, marhaban, kaifa anta, kaifa haluka. Ini sapaan ketika jumpa. Gitu. Gak lebih dari itu. Ini ketemu khair, kaif halak, khair ini itu, marhaban. Walam yaku illa kashiran au muhaditha fa uffin liwuddin laisa illa kadhalika. Yani kalau persaudaraan dia enggak lebih dari itu, sebatas ketemu wajahnya manis, senyum padamu, atau yani ngobrol, bicara dengan kamu, maka celaka cinta dan persaudaraan seperti itu, hanya sebatas itu. Karena zahir saja, semua orang bisa melakukan itu. Enggak ada simpati, enggak ada kepedulian, enggak ada ini. Lisanuka ma'sul wa nafsuka bathah wa inda tharayya min sadiqika maluka. Lisanuka ma'sul. Lisanmu, si temannya ini yang menghindar tadi, itu terlapisi dengan madu, manis semua, masya Allah. Kalau urusan lisan, ya gampang, manis di lisan omongan-omongannya. Wa nafsuka basyah, dan gayamu ketika berjumpa, ya tadi senyum, ramah. Nah, tapi hartamu untuk saudaramu itu adanya di bintang sana, artinya jauh sekali. Kif mau dipetik, kalau misalnya pohon mungkin masih tinggal dipanjat, tinggal diambil, ya Allah sebentar bisa diambil gitu buahnya. Nah ini kalau hartamu tergantung di bintang sana, siapa yang bisa ngambil? Artinya mana simpati kamu kepada saudaramu, mana bantuan kamu, ta'awun kamu, enggak ada. Itu yang dia sesali. Wa anta idza hammat yaminuka marratan litaf'ala khairan qatalatha shimaluka. Dan kamu kalau ingin melakukan sesuatu, tangan kananmu ingin berbuat baik, tangan kirimu memeranginya. Artinya orang pada dirinya sendiri ada tarik ulur, bantu enggak ya, aku lakukan apa jangan ya. Tangan kananmu ingin berbuat, ingin ngasih, tapi tangan kirimu nahan, jangan. Ini mau ngasih, ini nahan. Artinya itu problem pada dirimu, sehingga membuat kamu berat atau enggak mau peduli, enggak mau bantu, enggak mau simpati kepada saudaramu yang dalam keadaan susah dan butuh bantuan. Intinya dia kecewa, si Arabi ini, karena si teman ini hanya manis di wajah, hanya manis di lisan, ketemu ahlan wa sahlan, marhaban, enggak lebih dari itu. Uffin, maka ya percuma, celaka persaudaraan kalau sebatas itu. Qala wa sami'tu Muhammad ibn al-Mundhir yaqul sami'tu Abdul Aziz ibn Abdullah yaqul qala Muhammad ibn Hazim wa inna minal ikhwan ikhwana kathrah wa ikhwana hayyakal ilahu wa marhaba. Kata Muhammad bin Hazim, ada dari teman-temanmu itu, dari ikhwanmu, ikhwan bahasa Muhammad bin Hazim, ini saudaramu fillah, tapi sebatas ikhwan kasyrah. Ini tadi kalau ketemu senyum, khair ya akhi, sehat, khair ini itu, sebatas itu. Ikhwan yang hanya sebatas hayyakal ilah, kalau ketemu marhaban seperti tadilah, hayyakallah, ahlan wa sahlan, ini itu. Ya ini basa-basi ucapan-ucapan begitu. Wa ikhwanu kaifal hal wal ahl kulluhu. Ikhwan kamu ada yang sebatas ya tanya kalau ketemu, kaif halak, keadaanmu bagaimana, anak-anak sehat, keluarga bekhair semua ini itu. Ya, seputar itu saja. Wa dzalika la yusawwi naqiran mathriyah, dan itu enggak atau matriyah, nah matriyah. Tidak sebanding dengan nakir. Nakir kamu tahu bibit atau asal yang dari situ nanti akan keluar tunasnya korma pada biji korma. Itu pun yang kena tanah, ini kotor lagi, kena tanah. Ya, kalau kormanya enak bisa dimakan, orang mencicipi terasa manis, enak, lezat, kenyang lagi. Tapi bijinya buat apa? Bukan sekedar biji, kena tanah lagi. Ya seperti itulah kata Muhammad bin Hazim, kalau persaudaraan kamu hanya sebatas senyum, ahlan wa sahlan, kaif halak. Jawadun idza staghnaita anhu bimalihi yaqulu ilal qardi wal qardu fatluba. Dia kamu dapati orang derma baik kalau kamu enggak butuh kepada dia. Kalau kamu enggak butuh dia, orang khoyir Masya Allah. Orang dermawan, kamu enggak butuh hartanya. Tapi kalau saat kamu butuh, ujung-ujungnya dia bilang, ya hutang ya akhi, pinjaman, itu pun masih Allah-Allah yang mau memberinya. Hutang, kamu cari, kamu bayar nanti ini itu. Fa in anta hawalta alladhi khalfa dhahrihi wajadta tharayya minhu fil bu'di aqraba. Tapi kalau kamu berusaha mendapat apa yang di belakang punggungnya, ini mungkin hartanya dia simpan, artinya dia sembunyikan ibaratnya di belakang punggungnya, kamu menginginkan itu, ini bantuan dari dia, kamu dapati bintang yang di ujung langit sana lebih dekat daripada tangannya yang di belakang punggungnya. Masih deketan bintang yang di atas langit sana. Artinya sulit sekali dia untuk buka, untuk memberi dan membantu saudaranya. Ya, ini serupa dengan tadi, enggak ada artinya persaudaraan seperti itu berubah. Saat dia enggak butuh kamu, kamu baik. Saat dia butuh, kamu berubah. Nah, bukan begitu persaudaraan dijalin. Qala Abu Hatim fal aqil la yusadiqul mutalawwin. Maka orang berakal enggak mau berteman dengan orang yang berubah-berubah begitu dalam pertemanannya. Wala yu'akhil mutaqallib. Dan uqala pula enggak mau bersaudara dengan orang yang selalu gonta-ganti sikapnya, enggak menentu. Wala yudhiru minal widad illa mithla ma yudhmir. Orang yang dicari, yang diinginkan oleh orang berakal adalah yang menampakkan kecintaan kepadamu sama seperti yang dia simpan dalam dirinya. Dia orang apa adanya. Lillahi ta'ala. Itu yang kamu cari. Apa yang dia tampakkan, ya seperti itu yang tersimpan dalam hatinya. Enggak ada talawun. Wala yudhmir illa fauqa ma yudhhir. Bahkan yang dia simpan lebih baik, lebih besar dari apa yang dia tampakkan. Kecintaan dalam lisan atau yang dia tampakkan mungkin sekian, tapi sesungguhnya hakikat kecintaan dan persaudaraan dia kepada kamu lebih besar dari itu. Dan itu tampak, gak bisa disembunyikan. Dia sakit hati dengan mendengar atau mendapati saudaranya dizalimi atau disakiti, dia sedih dengan kesedihan saudaranya, seakan itu menimpa dia, padahal bukan apa-apanya. Seperti dia yang tertimpa itu, ini mungkin tertipu, usahanya misalnya sedang jatuh, sedang ini, dia yang gelisah. Ya Allah miskin rejal saudaraku ini fulan, kasihan ini itu. yang dia simpan lebih besar dari yang dia tampakkan. Wala yakunu fin nawaib indal qiyami biha illa kakaunihi qabla ihdathiha waddukhuli fiha. Dan saat ada problem, saat ada masalah, dia gak berubah dulunya sebagaimana saat ada problem, masalah, butuh kamu, kamunya berubah. Dia gak gitu, gak berubah. Li'annahu la yuhmadu minal iqa malam yakun kadhalika. Dan persaudaraan gak terpuji kecuali kalau seperti itu. Gak ada artinya ukhuwah kalau gak seperti itu tadi. Harus ada simpati, harus ada kepedulian, harus ada perhatiannya sebatas kemampuan dan ke kapasitas yang bisa kamu berikan. Kalau enggak demikian percuma. Apalagi kalau berubah-berubah orang itu. Nah, enggak ada artinya pertemanannya. Qala wa ansyadani Muhammad ibn al-Mundhir, qala wa ansyadani Muhammad ibn Khalaf at-Taimi, qala ansyadani rajul min Khuza'ah. Ada seorang dari Khuza'ah menyampaikan, walaisa akhi man waddani bilisanihi, walakinna akhi man waddani fin nawaibi. Akhi, saudaraku, ikhwanku, bukan orang yang mencintai aku hanya di lisannya. Ana akhuk wa anta akhi, di lisannya saja begitu, bukan. Tetapi akhi, ikhwanku ini, yang betul-betul mencintai aku saat aku menghadapi masalah, nawaib. Ini dia butuh bantuan sekarang. Di situ arti persaudaraan, di situ tampak betul-betul bergunanya saudara ikhwan. Wa man maluhu mali idza kuntu mu'diman wa mali lahu in 'adda dahrun bighoribi. Saudaraku adalah orang yang maluhu mali. Yang anggapan bagi dia harta dia adalah hartaku. Ini kapan aku butuh dia enggak akan diam untuk membantu, enggak akan diam menjauh atau menghindar. Harta dia teranggap seperti hartaku. In kuntu mu'diman, saat aku susah, saat aku enggak ada, kondisi taab, sulit, dan hartaku juga harta dia. In 'adda dahrun bighoribin, ini istilah artinya saat dia juga kena musibah, misalnya apa begitu, ditipu orang atau apa, ya hartaku yang bisa dia pakai untuk menutupi hajatnya ini. Istilah orang awam, mereka katakan jaibi jaibak, sakuku ya sakumu. Ya, seperti apa yang aku keluarkan dari sakuku ini, kamu bebas mau ngeluarkan, ngambil. Fala tahmadan indar rakhai muakhia, maka kamu jangan memuji orang saat kamu dalam keadaan longgar, saat kamu berada, saat kamu gak butuh dia. Ya, semua orang bisa dekat sama kamu, bisa baik sama kamu karena kamu gak butuh. Maka jangan dipuji saat itu orang belum teruji. Faqat tunkarul ikhwanu indal masaibi. Karena kamu bisa mengingkari ikhwan saat musibah menimpa kamu. Situ kamu kecewa nanti. Seperti A'rabi tadi, lu kok begini? Mana fulan? Mana alan? Semua pada menghindar, menjauh, enggak mau tahu. Di situ teruji orang. Atau tetap bersama kamu, peduli apa yang bisa mereka berikan. Wa ma huwa illa kaifa anta wa marhaba wa bil bidhi rawagun karawghi tha'alibi. ikhwan bukan hanya sebatas ucapan kaif anta tadi, kaif halak, marhaban, tapi wal bil bid, saat urusan yang putih, maksudnya putih ini perak, karena dirham dari perak, ini urusan uang. Kalau sudah urusan uang, dia lari lincahnya seperti serigala atau naam serigala. Karena serigala kan cepat sekali larinya, lincah sekali, put sana kemari. Kalau sudah urusan ini, lebih disebut uang putih ya, karena dia dari perak berwarna putih. Kalau sudah urusan harta, dia menjauh dari kamu, menghindar. Ya bukan seperti itu pertemanan dibangun. Nah, makanya disebutkan oleh mereka, khairul ikhwan man fakka kaffahu wa kaffa fakkahu. Sebaik-baik ikhwan itu orang yang fakka kaffahu. Fakka itu membuka, kaf itu tangan, artinya dia mengulurkan bantuan, memberi kamu fadhol. Wa kaffa fakkahu, kaffa itu menutup, fakka itu mulut, kaffa fakkahu, dia tutup mulutnya, gak banyak bicara. Dia gak banyak bicara, tapi tangannya terbuka, saat terutama saat memang kamu butuh, saat kamu perlu itu simpati dan dukungan, bantuan dari dia. Khairul ikhwan man fakka kaffahu wa kaffa fakkahu. Makanya disebutkan fafukku kufu fakum wa kufu fuku kakum. Maka buka tanganmu untuk saudaramu dan tutup mulutmu. Nggak usah banyak bicara. Orang tidak melihat tadi di lisanmu manis, madu dan lain sebagainya. Tapi saat action, saat kamu dibutuhkan bantu dan ini, kamunya menjauh dan hilang. Ala kulli hal, itu yang diwasiatkan oleh mereka. Qala wa akhbarana Ibnu Quhtubah, qala haddatsana Muhammad Ibnu Sabah, qala haddatsana Abu Muawiyah an Hisham Ibnu Urwah an abihi, dari Urwah berarti Hisham bin Urwah, dari ayahnya Urwah Ibnu Zubair Ibnu Awam. Urwah dibesarkan, dididik oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, karena ibu dia saudara Aisyah, Asma ibu Urwah, dan dia fuqaha besar di zaman tabi'in rahimahullah, dan alim Madinah di zamannya. Al-muhim, kata Urwah, qala maktubun fil hikmah, ini aku dapati tertulis dalam hikmah. Ini ucapan yang penuh hikmah. Ahbib khalilaka wa khalila abika. Kalau kamu mau mencintai, menjalin, menjaga hubungan persaudaraan, maka cintai temanmu, ini yang sahabat dekat denganmu, dan sahabat bapakmu. Karena seperti tadi, ini habibil awal. Dia orang cinta pertama, tahu sejarah kamu. Mungkin saat keluarga kamu masih sulit, sejarahnya dulu ayah kamu masih bangun dari nol, dia sudah baik dengan kamu, dengan keluarga kamu, deket. Dia gak berubah, gak peduli. Abah kamu saat sulit, abah kamu masih susah, masih bangun, jatuh bangun, menata usaha, dia tetap menjadi orang terbaik, teman dan sahabat akrabnya, ngasih masukan, ngasih nasihat. Jangan gitu aksen begini, coba begini, walhasil teman baik, teruji, itu yang dimaksud, orang lama. Makanya jalin dan jaga hubungan dengannya, begitu dalam hikmah. Ya kalau sekarang mungkin saat ayah kamu sudah sukses, sudah jadi orang besar, kaya raya, dan kamu tinggal menikmati, kemudian ada banyak orang mendekat dan jadi baik, gak teranggap, belum teruji. Tapi mereka-mereka ini, makanya disebutkan Khalil Abik, teman dekat dan teman baiknya bapakmu. Karena mereka ini betul-betul teruji, orang lama, tidak berubah dengan kondisi yang ada pada keluargamu. Di sisi lain, yaitu bakti kamu kepada orang tuamu. Makanya disebutkan dalam athar di Bukhari di Adabul Mufrad, inna min abarril bir an yasilar rajul ahla wuddi abihi, termasuk bakti terbesar seorang anak kepada orang tuanya dengan dia menyambung hubungan baik orang-orang dekat bapaknya dulu saat hidup. Ya kamu tahulah, saat kamu kecil misalnya sering sama abahmu diajak ke fulan, ke fulan, dan kamu tahu fulan itu sering datang ke rumah abahmu, kamu mungkin masih SD, kamu ingat betul kan, ami fulan, ami fulan, teman dekat abahku. Jaga ini, jaga, kamu datangi, kamu ziarahi, kalau ada rezek ya kamu kasih apalah, entah makanan, entah buah atau apa. Intinya menjaga hubungan baik terus disambung. Karena itu ahlawud abik, orang yang menjaga cinta dan persaudaraan, pertemanan akrab dengan bapakmu dulu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kata Nafi', suatu ketika dia berjalan naik kudanya begitu. Di jalan ada orang tua, berhenti Ibnu Umar. Beliau turun, lalu baju kebesarannya, ini baju, ini mungkin baju bagus atau ini, dilepas oleh Ibnu Umar, dipakaikan ke orang ini. Lalu imamah beliau lepas, beliau pakaikan di kepala orang ini, kemudian orang ini suruh naik kuda beliau. Nafi' heran melihat, ada apa yang kau lakukan ini Ibnu Umar, ada apa, siapa fulan ini? Kata Ibnu Umar, ini orang kana ahlu wuddi Umar, ini orang dulu orang dekatnya Umar, ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu saat Umar masih hidup, ini orang teman dekatnya Umar, dekat dengan Umar, sahabat baik dengan Umar. Maka saat dijumpai sekarang sudah tua oleh Ibnu Umar, dihormati. Ala kulli hal, itu hikmah dan bahkan sunnah pun mengajarkan yang semacam itu. Intinya mungkin kalau dalam bab tadi, orang yang teruji dari awal, Habibil Awal, dia tetap gak berubah, gak peduli saat bapakmu jatuh bangun, sulit, ini, itu, dia tetap jadi orang baiknya, tetap dekat, akrab dengan abahmu. Makanya dinyatakan wa khalili abika, dan teman dekat bapakmu. Qala Abu Hatim, inna min a'zamil amarat ala ma'rifati sihatil widad wasaqamih mulahadatil ain idha lahadat, termasuk mungkin menjadi tanda nyata cinta itu benar atau tidak, murni betul-betul dia mencintai kamu atau cintanya berpenyakit, cinta dusta, adalah pandangan matanya saat memandang kamu. fa innaha la takadu tubdi illa ma yudmirul qalbu minal wud. Karena mata enggak bisa dibohongi. Mata akan menampakkan apa yang tersimpan di dalam kalbu. Ya, kamu pahamlah. Pandangan orang yang senang sama kamu penuh hormat, pandangan penuh cinta, sayang, memuliakan, dengan pandangan sinis, orang yang benci dan musuh sama kamu. Beda kan pandangan matanya. Makanya kata Ibnu Hibban, tanda yang termasuk paling kuat adalah mata, untuk menunjukkan orang itu benar atau enggak cintanya sama kamu dalam persaudaraannya. Wala takadu tukhfi ma yujinnuhu dhamir minas sad. Sama mata juga enggak akan bisa menyembunyikan kebencian yang ada di dalam hati. Akan terlihat dari pandangan matanya. Fal aqil ya'tabirul wud biqalbihi wa aini akhihi. Maka orang berakal menilai dari itu semua, apa yang di dalam hatinya, apa yang tampak dari matanya, karena itu tanda apa yang tersimpan dalam hatinya, dan itu dia jadikan penilaian seperti apa fulan. Wa yaj'alu lahu bainahuma maslakan la yarudduhu an ma'rifati sihhatihi syai'un takhayyalahu. Dan dia jadikan itu jalan atau cara yang dia tempuh. Ini antara apa yang tampak dari mata orang dengan apa yang tersimpan dalam hatinya. Orang berakal bisa menentukan sikapnya seperti apa. Tahu seperti apa fulan. Pantaskah dia jadikan teman dekatnya, teman akrabnya, atau bagaimana? Walaqad akhbarana Muhammad ibn al-Muhajir al-Mu'addal qala haddathana Muhammad ibn al-Hasan al-Dhuhli qala haddathana Ali ibn Muhammad al-Madaini an Muhammad bin Ibrahim al-Abbasi an Abdullah ibn al-Hajjaj maula al-Mahdi an Ibrahim atau wa'an Ibrahim ibn Shiklah qala i'lam anna man adhara ma tuhib aw ma takrah fa inna ma laka an taqis ma adhmara qalbuh billadhi adhara lisanuh. Ketahui olehmu bahwa orang yang menampakkan apa yang kamu cintai atau menampakkan apa yang kamu benci, tampak olehmu fulan baik karena menampakkan sesuatu yang kamu senangi, atau fulan yang lain tampak bagi kamu jelek karena menampakkan apa yang kamu tidak sukai, maka kamu bisa mengkiaskan hal itu dengan apa yang ditampakkan oleh lisannya. Ini apa yang dia ucapkan, apa yang dia sampaikan. Kamu nilai orang dari situ. Walaisa laka an ta'rifa ma asarra dhamiruhu fa'amilhu ala nahwi ma yubdi laka lisanuhu. Dan kamu enggak punya cara lain untuk tahu apa isi hatinya. Mu'amalai saja sebatas yang dia tampakkan dengan lisannya. Artinya di sini mungkin Ibnu Hibban ingin menyebutkan ada perbedaan. Sebagian mengatakan ya orang dinilai sebatas yang dia tampakkan saja. Dia menampakkan khair, lisannya baik, ya sudah anggap dia orang baik, selesai. Menampakkan jelek, ya baru kamu anggap dia jelek. Tapi sebagian yang lain mengatakan, lah, gak cukup hanya itu. Bukan hanya yang dia tampakkan dengan lisannya, dengan tutur katanya, tapi juga dari pandangan matanya tadi. Kamu bisa menilai orang dari pandangan matanya. Wa fi dzalika aqul, makanya terkait lisan tadi, sebatas yang dia tampakkan, aku mengatakan, kata Ibnu Hibban, laisal musi idza taghayyaba sawuhu anni bimanzilatil musiil mu'lini. Orang yang jelek tapi di belakangku, ini aku enggak tahu, enggak dia tampakkan, itu enggak sama dengan orang yang terang-terangan menampakkan jelek kepadaku. Sesuatu yang tampak. Man kana yudhiru ma uhibbu fa innahu indi bimanzilatil aminil muhsini. Kalau dia menampakkan baik bagiku, ya aku anggap dia orang amin, orang terpercaya, amanat, muhsin, orang baik, karena itu yang tampak bagiku. Wallahu a'lamu bil qulub. Wa inna malaka ma badalaka minhumu bil alsuni. Urusan hati dia Allah yang maha tahu. Cukup bagi kamu apa yang tampak dari lisannya. Urusan hati dia, dia dengan Allah. Walaqad yuqalu khilafu dhalika inna malaka ma badalaka minhum bil ayuni. Walaupun ada yang mengatakan lain dari yang aku sampaikan ini, bahwa orang bisa kamu nilai dari pandangan matanya. Ghaira anna khali khalafani fi dhalik wa za'ama anal a'yun abyanu syahadatan ala ma fil qulubi alal alsuni. Tapi khalku, paman dia, saudara ibunya, kata Ibnu Hibban, beda pendapat denganku dalam hal ini. Beliau mengatakan bahwa mata lebih membuktikan apa yang dalam hati, lebih daripada lisan bahkan. Kalau lisan mungkin menurut beliau masih bisa orang menutupi. Masih bisa menutupi, walaupun dia benci, enggak senang, tapi lisannya masih bisa memuji kamu, masih menampakkan kebaikan padamu, tapi mata enggak akan bisa. Sulit dan berat dan enggak bisa mungkin orang. Untuk kalau hatinya benci dan musuh, kemudian dengan matanya menampakkan orang yang cinta dan senang, menghormat dan mulia, memuliakan kamu, enggak bisa. Atau sebaliknya, orang yang dengan hatinya cinta sama kamu, hormat sekali sama kamu, memuliakan kamu, enggak bisa dia tampakkan dengan matanya kalau dia benci dan musuh kepada kamu. Sesuatu yang enggak bisa direkayasa, pandangan mata. Kalau lisan masih bisa. Orang masih bisa main-main dengan lisannya, masih bisa bermanuver dengan silat lidahnya. Mata enggak bisa. Yes, apa adanya itu sudah. Cinta ya tampak dari matanya. Benci ya itu yang tampak dari matanya. Dan itu yang disebutkan oleh khol beliau. Wa kataba fi dzalika risalah. Bahkan beliau khalku menulis dalam hal itu, amma ba'd faqad badali min saddika ma ayasani min wuddika walam yazal yukhbiruni lahdhuka ma tudmiru li min bughdika. Tampak bagiku kalau engkau, ini kepada temannya entah siapa, enggak disebut, benci kepadaku atau musuh kepadaku, dan pandangan mata kamu itu cukup bagiku menampakkan apa yang kamu sembunyikan dari permusuhan kepadaku. Asyahid, beliau beranggapan pandangan mata itu cukup bukti, cukup sebagai saksi dari apa yang tersimpan di dalam hati. Wah, paling tidaknya kamu bisa waspadalah. Allah alam itu pandangan dan apa yang disampaikan oleh beliau. Ya paling tidaknya kamu bisa waspada dan berhati-hati kalau sudah melihat orang yang dari pandangan matanya enggak senang sama kamu. Dari pandangan matanya kelihatan musuh, benci sama kamu. Ya kamu bisa tahu apa yang harus kamu perbuat. Tanpa harus memastikan, enggak harus memastikan berarti ini orang benci betul sama aku karena matanya begini begitu. Enggak perlu dipastikan itu ucapan manusia, Tapi paling tidaknya tadi kamu bisa ambil langkah agar kamu tidak terjebak dan terjatuh dalam yang memadzharatkan dirimu. Wa kataba fi asfali dzalik wa ma uhibbu idza ahbabtu muqtatiman yubdil adawata ahyanan wa yukhfiha. Dan aku kalau mencintai enggak bisa aku sembunyikan, enggak bisa aku tampakkan permusuhan kepada seseorang. Ini tampak dari mata tadi yang dimaukan, apa yang disembunyikan oleh seseorang. Tadhillu fi qalbihi al-baghdha kaminatan fal qalbu yaktumuha wal ainu tubdiha. Ini kelanjutan tadi saja. Mungkin hati bisa menyembunyikan permusuhan, tapi mata enggak akan bisa menyembunyikan. Kelihatanlah, antum fahamlah. Orang berakal ngerti. Kelihatan mata orang yang senang dan yang benci sama kamu. Wan nafsu ta'rifu fi aini muhaddithuha man kana silmaha wa man uadiha. Dan dengan itu jiwaku tahu, diriku tahu siapa yang mencintai aku, siapa yang musuh kepadaku. Dari mata tadi. Ainaka qad dallata ainai minka ala asya' laula huma ma kuntu adriha. Itu semua aku tahu dari dua matamu. Kalau bukan karena itu aku enggak tahu apa-apa. Karena orang tersimpan kebenciannya, permusuhannya, kecintaannya tersimpan dalam hatinya. Aku enggak tahu apa-apa, tapi dari matamu aku paham. Itu yang dikatakan beliau. Qala wa akhbarana Al-Khalladi qala haddatsana Ahmad Ibnu Muhammad As-Sufi qala haddatsana Muhammad Ibnu Shalih Al-Baghdadi qala sami'tu Ibrahim Al-Hajabi yaqul, kata Imam Ibrahim Al-Hajabi, dan ini penutup bab, kata beliau, dalailul hubbi tu'rafu fil muhib wa in lam yantik lisanuhu. Bukti tanda kecintaan itu tampak pada orang yang mencintaimu walaupun lisannya diam. Mulutnya gak bicara apa-apa. Gak perlu dia nyampaikan ke kamu, aku cinta kamu, wahibuka fillah. Dia mungkin gak bicara itu pada kamu, dia gak menampakkan itu kepada kamu. Tapi dalail, tanda-tanda kecintaan itu banyak sekali dan tampak. Ya, kelihatan lah. Dari gerak-geriknya, dari tindak tanduknya, dari sikapnya, dari antusias dia, dari kebahagiaannya karena kebahagiaan kamu, kesedihan dia karena kesedihan kamu, kan tampak. Kamu kena musibah, apalah, misalnya. Orang tuamu meninggal atau apa, hartamu ini, dia ikut sedih, ikut gelisah karena kesedihan kamu. Enggak perlu dia bicara karena dia cinta sama kamu. Nah, begitu yang lainnya, tanda-tanda masih banyak. Yang jelas dari tanda-tanda itu kamu tahu dia betul-betul orang yang mencintai kamu. Lillahi ta'ala. Enggak perlu lisan, enggak perlu omongan, enggak perlu apa yang dia tampakkan. Kepedulian dia, ini perhatian dia kepadamu, tanya bagaimana kondisimu, apa yang bisa dia bantu, apa yang bisa dia ini, semua itu dalail, bukti kalau dia cinta itu sudah cukup sekali, banyak. Ma'ruf dan jelas kalau dia murni dan betul-betul cinta sama kamu. Tu'raf wa illam yantik lisanuhu. Dia enggak akan berubah. Dia enggak akan gonta-ganti warna dalam sikapnya kepadamu karena perubahan dirimu. Artinya saat kamu berkecukupan, saat kamu susah, saat kamu di atas, saat kamu di bawah, saat kamu, dia tetap. Dan dalailnya banyak sekali. bahkan mungkin dia menangis lebih dari saudara kandungmu mungkin saat apa musibah atau kejelekan menimpa kamu. Dia senang lebih dari keluargamu sendiri saat kamu mendapat kesenangan. Alhamdulillah fulan ini itu apalah. Ala kulli hal itu yang beliau jelaskan. Nas'alullah taufik wal i'anah wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.